Bapak Ibunda, alangkah dalam makna ungkapannya, bisakah kita menangkapnya? Surga di bawah telapak Ibunda, alangkah ikhlas cinta sayangnya, bisakah kita membalasnya? Kita lahir, Bunda yang menyabung nyawa. Kita pergi menuntut ilmu, Bunda yang mendoa selalu. Bercahaya, sempatkah dan bisakah waktu